Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita, menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti.